Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadits at-tasi' wa ats-tsalatsun. Hadis yang ke-39 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. dari sahabah Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah telah memaafkan an ummati, bagi umatku, al khata'a, kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada umatku jika kesalahan tersebut dilakukan dengan tidak disengaja. Al-khata' yaitu salah melakukan suatu dosa tanpa, atau suatu kemaksiatan tanpa disengaja. Ini khata'. Adapun dengan kesengajaan maka bukan khata', itu sengaja. An-nisyan, dan juga an-nisyan, perkara yang mereka lupa darinya. Wa mastukrihu alaih, dan kesalahan yang dipaksakan atas mereka. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan selain mereka. Di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah memaafkan bagi umat Nabi Muhammad SAW jika mereka melakukan perbuatan al-khata', jika mereka melakukan perbuatan an-nisyan, dan jika mereka melakukan perkara yang dipaksakan kepada mereka. Allah mengampunkan dosa umat Nabi Muhammad SAW jika mereka melakukannya dikarenakan al-khata', tanpa sengaja, atau dia melakukan suatu dosa, suatu kesalahan karena lupa, atau yang ketiga dia melakukan suatu kesalahan karena terpaksa, karena dipaksa, maka tidak ada dosa bagi mereka. Dan yang dimaksud al-istikrah, yang dimaksud paksaan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan di sini, bukan hanya sekedar ancaman belaka, bukan hanya sekedar ancaman, tetapi betul-betul paksaan tersebut seakan-akan dia seperti alat yang sudah tidak bisa memilih. Seorang misalnya dipaksa dia untuk membunuh orang lain, bunuh dia, kalau tidak saya akan membunuhmu. Ini masih ada pilihan, masih ada pilihan bagi dia. Permasalahan membunuh adalah permasalahan yang lain. Atau contoh yang lain, misalnya dipaksa dia untuk melakukan kemaksiatan, kalau tidak dia diancam untuk diberi hukum yang kuat. Dan orang yang memaksa ini mampu untuk merealisasikan apa yang diucapkan tersebut, maka dia melakukan perbuatan maksiat yang dipaksakan tersebut, maka ini orang ini tidak terkena dosa dan tidak ada apa-apa bagi dia. Orang ini tidak ada apa-apa bagi dia. Inilah tiga udzur yang dengannya seorang tidak dianggap dosa jika dia melakukan perbuatan maksiat dikarenakan salah tanpa sengaja, atau karena lupa, atau karena paksaan. Adapun dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah telah mengampunkan kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja, dan juga Allah telah mengampunkan dari hambanya an-nisyan, perkara yang mereka lakukan karena lupa, yaitu dalam firman-Nya Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami inna sina jika kami lupa atau kami salah. Walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, dan tidak ada dosa bagi kalian atas perkara-perkara yang kalian salah darinya. Salah tanpa sengaja, tidak ada dosa bagi orang tersebut. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tetapi kata Allah, tapi yang berdosa itu adalah orang yang sengaja, hatinya sengaja dia melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, inilah yang berdosa. Ini dalil yang menunjukkan bahwa al-khata' wa nisyan merupakan perkara yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-ikrah, paksaan, maka dalil dari Al-Qur'an yaitu firman-Nya, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa di sini Allah mengecualikan, kecuali man ukrih, kecuali mereka yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sedangkan hati mereka mutma'in, masih tetap tenang dan yakin di atas keimanan mereka. Maka di sini Allah mengampunkan orang yang kondisinya dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan kufur dalam keadaan hatinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dikuatkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang bahwa Allah telah mengampunkan dosa-dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka melakukan dosa tersebut disebabkan tiga hal tadi. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu luasnya rahmah Allah Azza wa Jalla dan kasih sayang beliau, kasih sayang dia terhadap hamba-hambanya. Luasnya rahmat Allah dan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya, di mana dia mengangkat dosa, tidak menulis dosa bagi orang yang melakukan kesalahan karena khata' atau karena lupa atau karena terpaksa. Kalau seandainya Allah tidak memiliki rahmah, tentu dia akan menghukum siapa saja yang melakukan perbuatan salah tanpa melihat apakah dia dipaksa atau lupa atau misalnya. Maka di sini menunjukkan luasnya rahmah Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, bahwa seluruh keharaman Allah Subhanahu wa taala, baik fil ibadah, baik keharaman yang ada dalam ibadah atau di luar ibadah, bahwa seluruh keharaman yang Allah haramkan, idza fa'alaha al-insanu jahilan aw nasiyan, jika seseorang itu melakukan apa yang diharamkan oleh Allah itu jahil, karena dia jahil, tidak tahu hukumnya bahwa itulah perkara yang haram, atau nasiyan, atau dia lupa melakukan perbuatan yang diharamkan karena lupa, au makruhan, au mukrahan, atau dia melakukan perbuatan yang haram karena terpaksa, fala syai'a alaihi fima yata'allaq bihaqqillah, maka dia tidak mendapat apa-apa, tidak terhitung apa-apa bagi dia, tidak terhitung dosa bagi dia. Ini terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah tidak ada dosa jika seorang melaksanakan perbuatan maksiat yang diharamkan dengan alasan dikarenakan tiga hal tadi, maka tidak ada dosa bagi dia. Ini berkait dengan hak Allah. Amma haqqul adami, adapun jika hak itu bersangkutan dengan hak adami sesama manusia, maka tidak ada maaf bagi dia dan wajib bagi dia untuk tanggung jawab dan menjamin apa yang telah dia lakukan, walaupun perbuatan tersebut salah, walaupun dia lakukan itu tanpa sengaja atau karena lupa atau karena terpaksa. Jadi yang gugur dari dosa itu adalah hak Allah, tetapi hak manusia tidaklah gugur. Hak sama manusia tidaklah gugur. Misalnya seorang dia mengira bahwa ini adalah kambing dia, kemudian dia sembelih kambingnya, salah dia, ternyata itu kambing tetangganya, bukan punya dia. Dia tidak mendapat dosa karena dia melakukan itu bukan dengan sengaja, khotok, dia salah, dia kira bahwa itu kambingnya, maka dia tidak ada dosa bagi dia. Antara dia dengan Allah tidak ada apa-apa, tetapi antara dia dengan sesama manusia, dia wajib bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, walaupun dia salah, walaupun dia tidak sengaja, walaupun ada udzur. Karena hak manusia itu tidak akan gugur sampai mereka memaafkan, sampai orang yang memiliki hak itu memaafkan baru gugur. Asalnya hak Allah bisa gugur dengan taubat, bisa gugur dengan hal-hal yang dengannya Allah mensyaratkan bahwa itu akan dapat menggugurkan hak Allah. Tetapi hak manusia tidak akan gugur kecuali sampai orang itu meridainya. Maka orang itu harus menjamin dan bertanggung jawab atas sesembelihan yang atau atas kambing yang dia sembelih milik tetangganya tadi, walaupun dia lupa atau dipaksa misalnya dia untuk menyembelih kambing orang lain. Maka jika ada pilihan, dia harus mengganti. Maksudnya jika orang yang maksa itu mengancam sembelih kambing itu, kalau tidak saya akan memukulmu, dia masih bisa menolak. Tapi jika sudah dipaksa seperti diikat tangan dan kakinya, kemudian dia dipegangkan pisau, kemudian digerakkan oleh orang yang memaksa, maka di sini yang menanggung adalah orang yang memaksa tersebut. Adapun orang yang terpaksa tidak menanggung apa-apa, karena dia kondisinya seperti alat tidak bisa berbuat apa-apa. Maka seluruh keharaman Allah Subhanahu wa taala itu diangkat dosanya dengan udzur-udzur ini, tetapi antara sama makhluk maka tetap tidak ada pengangkatan dosa dari makhluk, atau tidak ada pengangkatan hak dari sesama makhluk sampai dia meridai haknya tersebut. Kemudian di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau memberi beberapa contoh. Misalnya dosa terkait atau keharaman yang dilakukan oleh seorang hamba antara dia dengan hak Allah Azza wa Jal, seperti di saat sholat dia berbicara tanpa sengaja. Asalnya sholatnya batal orang yang berbicara di saat sholat, tetapi dia berbicara tidak sengaja, keceplosan berbicara di saat sholat, maka di sini tidak ada dosa bagi dia dan tetap sah sholatnya. Ini antara dia dengan hak Allah. Kemudian contoh yang lain, seorang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan karena lupa atau karena terpaksa dia makan dan minum, melakukan perbuatan yang diharamkan di siang hari bulan Ramadan padahal dia sedang berpuasa, maka di sini tidak rusak dan tidak batal puasa dia, dan terus dia tetap melaksanakan puasa tersebut dan melanjutkannya setelah dia ingat atau setelah dia bebas dari paksaan orang yang memaksa. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang terkait dengan hak Allah Azza wa Jal. Adapun jika itu terkait dengan hak makhluk, maka tidak boleh dia untuk berlepas diri. Kemudian dia mengatakan bahwa tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin apapun dari yang dia lakukan, dan beralasan dengan hadis tadi. Ini terkait dengan hak Allah. Adapun terkait dengan hak makhluk, maka tetap dia harus menjamin. Dia harus menjamin apa yang telah dia perbuat tersebut. Oleh karena itu hendaknya kita hati-hati dalam permasalahan hak sesama manusia. Hak sesama makhluk itu tidak akan gugur sampai mereka ridha terhadap hak mereka. Kemudian permasalahan al-qatl, apakah bisa tergambar seseorang membunuh orang lain dengan alasan bahwa dia dipaksa? Jawabannya, membunuh orang lain hukumnya, hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram bunuh jiwa atau darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Misalnya ada orang yang memaksa kita untuk membunuh orang lain. Bunuh dia, kalau tidak saya bunuh kamu. Bunuh dia, kalau tidak kamu bunuh orang itu, saya yang bunuh kamu. Dijelaskan oleh para ulama bahwa di sini orang yang dipaksa tidak boleh untuk bergerak membunuh orang yang diperintah untuk dibunuh. Tidak boleh hukumnya. Orang yang dipaksa untuk membunuh dalam kondisi yang seperti ini tidak boleh dia membunuh orang yang diperintah untuk dibunuh tadi. Kalau seandainya dia membunuh orang yang diperintah untuk membunuh, wajib bagi dia untuk dikisas. Dia harus dibalas, dibunuh. Kenapa? Karena seorang itu tidak memiliki hak untuk menghabisi nyawa orang lain. Seorang tidak memiliki hak untuk membunuh orang lain tanpa alasan yang syar'i. Ini bukan alasan yang syar'i. Walidzalika, oleh karena itu, kata Syekh Utsaimin, idza irtafa'a qatlu hadzal mukrih anka mukrah anka fa inna la narfa'u anka al-qatl bi muqtada asy-syari'ah al-islamiyah. Jika orang ini betul-betul dia membunuh orang yang disuruh untuk dibunuh tadi, maka dia juga harus dibalas, harus diqisas berdasarkan perbuatannya tersebut. Ini tidak boleh, gambaran yang seperti ini tidak boleh, dikarenakan tidak boleh seorang membiarkan memiliki hak, dia tidak memiliki hak untuk membiarkan dirinya hidup dengan mengorbankan nyawa orang lain. Tidak boleh dia membunuh orang yang dipaksakan untuk dibunuh dalam kondisi yang seperti ini, dikarenakan tidak lebih berharga nyawa dia daripada orang yang disuruh untuk dibunuh tadi. Tidak memiliki hak dia untuk membunuh orang tersebut, dikarenakan untuk menyelamatkan jiwa dia. Maka tidak boleh, contoh yang seperti ini, tidak boleh seorang membunuh orang lain dalam kondisi yang seperti ini. Adapun gambaran yang kedua, yaitu seorang yang dipaksa untuk membunuh orang lain dan kondisinya seperti alat. Datang orang yang kuat badannya, memiliki kekuatan, memiliki personil yang banyak. Kemudian dia dipegang tangannya, diikat dan digerakkan tangannya untuk membunuh si fulan, untuk membunuh si fulan. Maka matilah orang tersebut. Maka di sini yang menanggung dan yang bertanggung jawab jika ditegakkan hukum qisas adalah orang yang memaksa tadi, orang yang memaksa. Adapun orang yang memegang kondisinya seperti alat, maka ini sudah tidak teranggap. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada apa-apa bagi dia. Namun jika hanya pilihan bunuh dia atau saya bunuh kamu, maka di sini tidak seperti gambaran yang kedua. Maka tidak boleh mengorbankan nyawa orang lain dalam rangka menghidupkan nyawa dia. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan dalam syarahnya, qala hadzal haditsu 'amun fi kulli haqqillah 'azza wa jalla minal mahdzurat. Hadis ini hukumnya am, bersifat am, bahwa seluruh kesalahan yang dilakukan dengan tanpa sengaja atau karena lupa atau karena terpaksa, tidak ada dosa bagi mereka. Ini umum di seluruh hak Allah Azza wa Jalla. Minal mahdzurat, hak Allah yang berupa keharaman-keharamannya. Hak Allah yang berupa mahdzurat, keharaman-keharamannya. Ammal ma'murat fa innaha la yasqut ada'uha wa qada'uha. Adapun hak Allah yang berupa perintah-perintahnya dan kewajiban-kewajiban Allah, maka hak tersebut tidaklah gugur. Tidaklah gugur untuk dilaksanakan dan ditunaikan. Fala budda an tuf'al. Maka wajib untuk tetap dilakukan kewajiban tersebut. Walakin yasqutu anhu al-ithm fi ta'khiriha ba'bi 'udrin. Hanya saja yang gugur itu adalah dosanya dikarenakan dia telah mengakhirkan apa yang diwajibkan tersebut disebabkan ada udzur. Maksudnya di sini bahwa hadis tadi itu terkait dengan hak Allah Azza wa Jal yang berupa larangan-larangan dan keharamannya. Jika seorang melakukan perbuatan yang haram karena tiga udzur tadi, maka tidak ada apa-apa bagi dia terkait dengan hak Allah. Adapun hak manusia, maka tetap ada tanggung jawab. Adapun hak Allah yang berupa atau yang jenisnya perintah, kewajiban yang dia lupa atau kewajiban yang dia salah, lupa untuk dilaksanakan, maka tidak gugur begitu saja. Wajib bagi dia untuk mengganti, melaksanakan apa yang diwajibkan. Seperti seorang misalnya dia tertidur, lewat waktu salat subuh, dia masih dalam kondisi tidur, maka dia telah meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Allah memiliki hak untuk ditunaikan kewajibannya. Dia telah meninggalkan apa yang diwajibkan bagi dia dari hak Allah yang berupa apa? Perintah dan kewajiban. Jam 6 dia bangun, sudah lewat waktu zuhur, sudah lewat waktu subuh. Apakah kemudian kita katakan bahwa orang ini sudah tidak perlu kamu sholat, tidak perlu kamu untuk mengganti sholat yang terlewat tadi dikarenakan Allah mengampunkan dosa yang terlupa atau dosa yang dipaksakan dan yang dilakukan tanpa sengaja. Kamu tidak sengaja dan lupa. Tidak demikian. Tapi wajib bagi dia untuk mengganti sholat yang dia lupa tersebut, menegakkan apa yang Allah wajibkan yang telah dia tinggalkan karena udzur tadi. Dan tidak ada dosa bagi dia, tidak ada dosa bagi orang ini. Demikian juga seperti orang yang memiliki zakat untuk dikeluarkan, memiliki zakat mal yang harus dikeluarkan, dan dia menahan dari mengeluarkan zakat sampai dia bertahun-tahun, baru setelah itu dia bertaubat, maka dia tetap memiliki hak untuk mengeluarkan zakatnya tahun-tahun yang lalu yang mana dia simpan dan tidak dia keluarkan. Dikarenakan ini adalah perintah hak Allah Azza wa Jalla dan hak manusia, yaitu zakat wajib untuk dikeluarkan walaupun sudah lewat waktunya. Hanya saja dalam permasalahan ini terdapat suatu qaid. Bukan berarti bahwa seluruh kewajiban itu bisa disusul walaupun telah lewat waktunya, walaupun di beberapa saat kemudian setelah dia sadar dan setelah dia ingat. Kata Syekh Luthaimin, kewajiban yang ditinggalkan tanpa sengaja atau karena tiga udzur tadi itu gugur atau tidaklah gugur selama jika memungkinkan bagi dia untuk mengerjakannya. Jika masih ada waktu dan memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan kewajiban tersebut, maka ini tidaklah gugur. Namun jika sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengerjakan kewajiban yang dulu pernah dia tinggalkan, maka hal itu gugur. Hal itu telah gugur baginya. Seperti orang yang jahil, yang tidak tahu hukum bahwa wanita yang haid misalnya, wanita yang haid jika sudah baligh, maka dia la yalzamuha asyam, atau seorang wanita misalnya dia tidak tahu hukum baligh, dia sudah masuk usia baligh tetapi dia tidak melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan sampai dia di usia 15 tahun. Ada seorang yang mengira bahwa usia baligh itu 15 tahun misalnya. Usia baligh 15 tahun baru ditulis catatan amalan. Maka dia tidak melakukan salat, tidak melakukan apa yang Allah wajibkan sampai di usia 15 tahun baru dia melakukan apa yang Allah wajibkan bagi dia. Baru setelah itu dia tahu ternyata usia baligh itu tidak mesti harus 15 tahun. Usia baligh bisa kurang dari 15 tahun. Maka apakah orang ini harus mengganti seluruh ibadah-ibadah yang pernah dia tinggalkan dahulu? Jawabannya tidak, karena itu tidak memungkinkan bagi dia. Jawabannya tidak, dikarenakan hal itu tidak memungkinkan bagi dia. Namun jika itu adalah ibadah yang masih memungkinkan untuk diganti, maka di sini wajib bagi dia untuk mengqadha apa yang telah dia lewatkan dari ibadah yang masih memungkinkan untuk dilakukan al-qadha padanya. Maka hadis ini adalah hadis yang penting bagi kita terkait dengan hak Allah dan juga hak manusia. Kesimpulannya bahwa dosa bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat dikarenakan tiga udzur tadi, bahwa itu tidaklah teranggap dosa bagi dia. Dan jika itu terkait dengan hak Allah, maka tidak perlu bagi dia untuk berbuat apa-apa, seakan-akan dia tidak melakukan dosa. Namun jika itu terkait dengan hak manusia, nah, tidak ada dosa bagi dia, tetapi dia wajib untuk dhaman, untuk mengganti dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan tersebut. Dikarenakan hak manusia tidaklah dimaafkan sampai orang yang memiliki hak itu meridainya. Taib, inilah hadis yang 39 dari hadis Al-Bainah Nawawiyah. Kita cukupkan apa yang bisa kita bahas pada pagi hari ini sampai sini. Lahuna wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.